Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dan rekan Dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan akhtar dimanapun Anda berada, bahasan kita pada malam hari ini adalah akan membahas cukup satu saja, mudah-mudahan kita anggap tuntas pada malam hari ini, yaitu masalah wudu dan cara berwudu yang benar. Nah, setelah kita bahas pada pekan yang lalu berkenaan dengan mandi, sekarang kita bahas masalah wudu dan yang akan datang kita bahas masalah sepatu dan tayamum. Nah, rekan dakta, dimanapun Anda berada, wudu adalah menjadi kebiasaan kita, keseharian kita, karena kita adalah sholat 5 kali dalam sehari, tidak kurang, maka kita akan berwudu tidak kurang pula dari 5 kali, kecuali mereka yang bisa menahan wudunya lebih untuk satu sholat. Tetapi intinya adalah umumnya bahwa kita adalah 5 kali wudu minimal. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bersama di masa ataupun di pertemuan yang lalu, bahwa wudu adalah merupakan syarat sah daripada sholat kita. Tanpa wudu yang benar, maka wudu kita tidak akan benar. Wudu kita tidak benar, berarti sholat kita terancam tidak benar. Oleh karena itu, wudu adalah juga merupakan perkara yang harus diperhatikan oleh kita, karena kalau tidak benar, maka kita akan salah pula sholat kita. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, wudu ternyata harus kita garis bawahi bahwa wudu itu merupakan ciri khas seorang mukmin. Jika kita seorang mukmin, maka kita harus bisa menjaga wudu. Wudu kita harus dijaga. Dijaga artinya adalah bisa jadi dalam artian ketika kita berwudu, maka berwudu dengan benar sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dipelihara wudu kita artinya adalah bahwa ketika kita batal, langsung kita kemudian berusaha untuk berwudu kembali. Memelihara wudu artinya adalah bahwa yang ketiga bisa bermakna bahwa kita berusaha menghindarkan diri dari segera batalnya wudu kita. Jadi agar wudu kita tidak segera batal, maka bagaimana kiatnya? Ini juga adalah termasuk daripada makna memelihara wudu. Seperti halnya nanti kita dengar, keutamaan-keutamaan dan keistimewaan wudu adalah sungguh sangat besar sekali dan sangat kita butuhkan. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW dari salah seorang sahabi bernama Sauban, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'minun." Tidak akan memelihara wudu kecuali seorang mukmin. Oleh karena itu, maka kalau kita mengaku bahwa kita mukmin, kita muslim, maka ciri khas kita adalah harus bisa memelihara wudu kita dengan baik dan benar. Wudu dalam bahasa Arab maknanya adalah kebersihan. Wudu dalam bahasa Arab bisa bermakna berseri-seri. Wudu dalam bahasa Arab bisa bermakna penampilan yang baik. Nah, oleh karena itu, memang apabila kita berwudu, maka sebenarnya akan nampak dari wajah kita berseri-seri, bersih, dan kemudian dia adalah termasuk juga bebas dari kotoran. Karena sesungguhnya 5 kali tidak kurang kita cuci muka kita, dan itu adalah bagian daripada Islam menjaga kita dari najis dan kotoran. Tetapi secara syar'i tentu adalah wudu itu adalah upaya yang dilakukan oleh kita dalam menggunakan air pada bagian tubuh tertentu, yang itu adalah merupakan anggota wudu untuk tentu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan ada beberapa yang merupakan keutamaan daripada wudu. Wudu itu ternyata memberikan keuntungan kepada kita, prospek kepada kita bahwa kita pada hari kiamat wajah kita akan menjadi bersinar. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, Kata beliau, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Rasul, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil, diseru, ghurran muhajjalin, di mana muka-muka mereka adalah bersinar, min atharil wudu, dari dampak atau bekas mereka berwudu ketika mereka di dunia. Karena itu kata Rasul, maka barang siapa yang bisa untuk memperpanjang apa yang menjadi basuhan daripada anggota wudu itu, maka lakukan. Oleh karena itu, maka ini adalah hendaknya kita perhatikan agar supaya wudu kita sesuai tepat dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan berikutnya termasuk penting ya untuk menjadi motivasi bagi kita agar kita memelihara wudu, dan apabila berwudu kita harus tepat, harus sempurna. Dan wudu kita itu ternyata bisa juga menjadi penghapus bagi dosa dan kesalahan kita. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Kata Rasul, apakah kalian mau, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, juga termasuk rekan dakta pada malam hari ini, aku, kata Rasul, tunjukkan kepada suatu perkara yang akan bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Nah, satu, menghapus dosa. Yang kedua adalah meninggikan derajat. Qalu, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, beritahu pada kami. Qala, kata beliau, yang pertama, isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu, walaupun kita dalam kondisi yang tidak kita sukai, misalnya dalam cuaca dingin misalnya. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Lalu kata beliau, wantidharus sholati ba'das sholat, wadhalikum arribat. Kata beliau, isbahul wudu ala al makari. Wudu adalah bisa menghapus dosa. Oleh karena itu, siapa yang ingin dosa kita terhapus, maka sempurnakanlah dosa wudu kita agar kita terhapus, bahkan ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi adalah seperti contoh pada kita adalah Bilal. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwa melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya dan berkata kepada Bilal. Kata beliau, ketika itu adalah pada sholat al-fajr, ya Bilal, hadisni biarja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahu padaku tentang amalan yang engkau sangat engkau harapkan, engkau amalkan di dalam al-Islam. Kata beliau, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar bahwa dua sandalmu adalah terdengar di hadapanku di dalam surga. Di sini para jemaah sekalian, rekan dakta, bahwa kedua sandal daripada Bilal itu terdengar oleh Rasul berada lebih dulu daripada Rasulullah SAW di surga. Qala ma amiltu amalan arja indi, kata Bilal, bahwa aku tidak mengamalkan sesuatu yang aku bisa harapkan, ni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Kata beliau, aku apabila datang pada siang atau malam hari, kemudian aku bersuci, dan setelah berwudu aku sholat dua rakaat. Sholat setelah berwudu, wudunya sempurna, kemudian sholat ba'da al-wudu. Itu yang menyebabkan Bilal bersama Rasul di dalam surga. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan oleh kita tentang masalah apa yang harus kita lakukan sebelum berwudu. Apabila kita akan berwudu, maka perhatikan perkara berikut ini tidak kurang dari 8 hal. Satu adalah al-Islam, kita sudah muslim alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, berarti kita harus berakal, sehat, sadar, tidak berada dalam keadaan hilang akal begitu. Kemudian yang kedua adalah at-tamyiz, maknanya adalah bahwa kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. tidak mempunyai satu cacat begitu. Kemudian yang keempat adalah niat. Kemudian yang keempat adalah air yang akan kita pakai harus suci. Kemudian juga air yang kita pakai itu harus boleh. Jangan air habis untuk kita pakai untuk berwudu, tetapi berasal dari perkara yang haram atau mencuri misalnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah harus didahului oleh bersuci. Kalau kita misalnya pernah pulang dari safar atau mungkin buang air di jalan, maka hendaknya kita sucikan terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu baru kita berwudu. Dan terakhir adalah bahwa hindarkan bagian tubuh kita untuk berwudu itu dari perkara-perkara yang menghalangi sampainya air ke tubuh kita, misalnya cat, atau misalnya oli, atau misalnya tanah, atau misalnya apa saja yang kira-kira menghalangi sampainya air ke anggota wudu kita. Nah, apabila ini adalah sudah kita hindarkan, sudah kita lakukan, maka baru kita akan masuk kepada cara berwudu. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, cara berwudu itu ada dua macam. Ada cara berwudu yang dia adalah cara berwudu minimal, ada cara berwudu sempurna. Kalau cara berwudu minimal, itu adalah maksudnya yang wajib saja. Yani dia adalah apabila lakukan ini, maka dia akan termasuk sah wudunya. Tetapi banyak kekurangannya karena dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu adalah terlihat di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah SWT berfirman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian akan menegakkan salat, faghsilu wujuhakum. Ini satu. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Kemudian kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai dengan siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa'arjulakum, dan basuh kedua kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai dengan dua mata kaki, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan gerakan-gerakan wudu yang termasuk wajib harus ditunaikan. Tentu ada empat, satu wajah, kemudian yang kedua adalah tangan tadi, ketiga kepala, keempat adalah mencuci kaki. Nah, ada dua masalah yang tidak boleh dilupakan. Satu, yaitu masalah niat, dan itu adalah sebelum dikerjakan oleh kita. Kemudian yang kedua adalah berturut-turut, di mana apa yang dikerjakan empat perkara tadi itu tidak boleh ada jeda waktu, ya. Kemudian adalah tertib. Tertib itu misalnya adalah wajah dulu, kemudian baru setelah itu adalah tangan, kemudian kepala, baru kaki. Nah, apabila itu adalah sudah ditunaikan, baru namanya adalah tertib. Dan tidak boleh ada jeda, namanya adalah al-mualat. Jadi kalau dihitung, tujuh perkara. Nah, kalau kita simpulkan, maka perkara yang tadi kita sebut dalam Al-Quran itu adalah bahwa wudu yang minimal itu adalah harus terdiri di dalamnya tujuh perkara tadi. Dimana satu diawali dengan niat, kemudian membasuh muka, kemudian dia adalah membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan kemudian mencuci kaki, kemudian berurut, dan tidak boleh ada jeda satu sama lain sebelum dia adalah tercuci dengan bersih. Nah, rekan nakta dimanapun Anda berada, apabila ini adalah sudah, maka wudu dia termasuk sah. Tetapi saya katakan bahwa apabila kita ingin sempurna, maka kita harus perhatikan pula sunnah-sunnahnya. Pertama adalah misalnya tentang membasuh dua telapak tangan. Dan yang kedua adalah tentang berkumur. Kemudian beristinsyak, beristinsar. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah jika kita ingin wudunya adalah sempurna. Nah, oleh karena itu, sunnah-sunnah itu harusnya ditegakkan oleh kita supaya wudu kita adalah sempurna. Karena tadi, wudu yang mempunyai keutamaan itu adalah jika wudu itu ditunaikan dengan sempurna. Di dalam hadis banyak kita temukan bahwa wudu yang sempurna itu adalah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sebagai berikut. Kata beliau bahwa Utsman ibn Affan suatu hari meminta untuk dibawakan tempat berwudu melalui salah seorang maulanya bernama Humron. Humron maula Utsman akhbarahu anna Utsman ibn Affan, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in, meminta supaya dibawakan bejana untuk berwudu. Lalu Utsman bin Affan melakukan apa? Kata beliau, faghsala kaffaihi thalatha marratin, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, summa madmada, kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu maksudnya adalah memasukkan air ke dalam mulut dan kemudian memutar-mutarkan air dalam mulut kita itu sehingga berbunyi kruk-kruk-kruk lah, seperti itu kira-kira. Lalu setelah itu adalah dibuang. Itu namanya al-madmadah. Berikutnya adalah summa istansara. Dalam riwayat yang lain nanti kita baca istansyaqa. Istinsyak dengan istinsar itu berbeda. Kalau istinsak itu adalah menyedot air, menghirup air melalui hidung. Tapi kalau istinsar menyemprotkannya lagi keluar. Sehingga air itu dihirup oleh hidung, kemudian disemprotkannya lagi keluar. Nah itu namanya istinsak dan istinsar. Berikutnya adalah setelah itu kata beliau, summa ghasala wajhahu salasa marratin, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah perlu diketahui bahwa wajah itu adalah dia merupakan panjang dan lebar. Panjangnya adalah dari atas pertama kali rambut kepala kita tumbuh di bagian jidat ya. Kita rasakan sama-sama rambut pertama kali di bagian jidat itu yang umum tentunya, bukan yang botak ya. Nah kemudian sampai ke bawah daripada dagu itu adalah panjang daripada muka. Kalau lebar adalah dari tulang yang tumbuh di sebelah depan lobang telinga kita sampai dengan ke sebelah kirinya, seperti itu juga. Itu namanya lebar. Nah apabila kita membasuh muka maka itu yang harus tercuci oleh kita. Lakukan itu adalah 3 kali. Apabila itu sudah selesai, kata beliau, Utsman bin Affan melakukan summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian membasuh tangan sebelah kanan sampai dengan siku-siku. Baik. Dan kemudian juga adalah sebelah kiri seperti itu. Summa ghasala yadahul yusra misra dzalik, membasuh tangan sebelah kirinya seperti itu juga. Summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marratin, mencuci kaki kanan sampai dengan 2 mata kakinya 3 kali. Iya. Summa ghasala yusra, kemudian membasuh sebelah kirinya seperti itu misal dalik. Summa qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, berwudu seperti wuduku ini. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza summa qama faraka'a raka'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata beliau, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian ruku 2 rakaat, maksudnya salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, tidak berbicara tentang masalah dunia antara wudu dan salat itu, maka dia akan diampuni dosanya di dosa di waktu-waktu yang lalu. Baik, Ustaz. Nah, ini adalah cara berwudu versi Utsman bin Affan menerangkan pada kita bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Demikian. Ya, rekan dakta, dimanapun Anda berada, supaya mudah untuk kita teliti wudu kita, kita poin-poinkan saja. Mudah-mudahan kita semakin jelas langkah kita untuk berwudu. Kalau untuk dalil, mudah-mudahan waktu kita bisa mengejarnya. Tapi kalau tidak, maka boleh dengan melalui tanya jawab ya. Pertama adalah niat. Itu yang pertama. 1, niat. Setelah berniat, lalu kita mengatakan bismillah. Ya, bismillah akan berwudu. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan kita, kemudian kita basuh, kita sela-selai, terutama kalau kita mungkin selesai memegang apa begitu yang kotor, maka dicuci terlebih dahulu, dan itu adalah 3 kali. Setelah itu, baru kemudian kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur tadi maknanya adalah kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian air di dalam mulut kita kita gerak-gerakan, kemudian tentu hikmahnya supaya bisa menggerakkan sisa-sisa makanan, sehingga kita tidak mengganggu ketika kita mengikuti suasana sholat membaca bacaan yang mungkin akan keluar dari rongga gigi kita. Jadi kita berkumur 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah al-istinsyak namanya. Al-istinsyak itu adalah menghirup air melalui hidung, kemudian menyemprotkannya, dan itu disebut istinsar. Dan ini rekan dakta yang biasanya orang hanya menyentuhkan air ke dalam lubang hidung saja, dan itu adalah tidak dibenarkan. Karena rekan dakta tadi mendengar sendiri bahwa hadisnya adalah sumastan syako, jadi istinsyak. Jadi ini yang termasuk harus direvisi. Rekan dakta, supaya wudu kita benar, maka jangan menyentuhkan hanya sekedar air, kemudian menyentuhkan ke dalam lubang hidung kita, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah? Yang benar adalah menghirup udara, angin, apa, air itu ke dalam hidung kita, kemudian kita semprotkan kembali. Seret, dah gitu. Itu namanya, nariknya disebut istinsyak, nyemprotkannya disebut? Istinsar. Dan itulah lakukan 3 kali. Berikutnya adalah setelah itu baru kita membasuh wajah. Ya. Wajah tadi saya sampaikan adalah lebarnya, panjangnya dari awal rambut dari atas sampai dengan bawah dagu kita, kemudian lebarnya dari sebelah depan lubang telinga kita sampai ke lubang telinga sebelah kiri. Itu adalah wajah. Nah, berputar itu adalah wajah namanya. Lakukan itu adalah 3 kali. Dan tentu kalau kita ketahui, maka dalam hidung, dalam kepala, dalam wajah itu adalah tentu ada juga misalnya orang yang berjenggot, walaupun di Indonesia tidak banyak yang lebat ya. Tapi kalau mereka yang lebat harus di namanya tahlil ya, yaitu disela-selai si jenggot itu. Berikutnya adalah apabila sudah wajah sudah kita basuh, maka berikutnya adalah 2 tangan sampai dengan siku-siku. Dan siku-sikunya adalah harus terbawa. Dan apabila lebih baik lagi, maka seperti yang dicontohkan oleh Abu Hurairah, yaitu sampai dengan pertengahan daripada lengan kita. Jadi jangan sampai dengan siku-siku jadi saja. Jadi hampir mendekati ketiak gitu saja. Hampir mendekati dengan ketiak begitu. Dan itu dilakukan 3 kali. Berikutnya adalah kalau kita selesai mencuci daripada tangan sampai dengan siku-siku, maka berikutnya adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini juga, ini yang sama dengan tadi, istinsyak dan istinsar. Banyak orang yang keliru. Padahal yang dimaksud dengan mengusap kepala itu adalah seperti dalam contohnya, yaitu kata Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayatnya melalui Abdullah bin Zaid bin Asim, bahwa Rasulullah SAW itu masaha Rasulullah SAW biroksihi faakbala biyadaihi wa adbar. Dalam riwayat yang lain, bada abi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada aminhu. Rekan dakta dimanapun Anda berada, hadis ini ranking 1. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi tidak perlu kita berbantah-bantahan karena sudah sahih hadisnya. Jadi jangan hanya menyentuhkan air ke, katanya yang penting tersentuh oleh air berapa lembar dari rambut kita. Pada itu adalah keliru. Di dalam hadis Rasulullah SAW justru mengerjakannya begini, adalah berawal dari rambut kepala bagian depan gitu ya, kemudian bergeser ke belakang sampai dengan ke tengkuk di belakang. Apabila sudah sampai ke tengkuk, kemudian kita ke depan lagi, balik lagi ke depan. Nah itu namanya membasuh atau mengusap kepala. Adapun tentang masalah telinga, maka mengusap telinga juga demikian. Kita harus memasukkan telunjuk ini ke dalam telinga, telunjuknya dimasukkan ke dalam sela-sela telinga di dalam. Mm-hmm. Kemudian ibu jarinya adalah di bagian belakangnya, daun telinga. Menggeser ke bagian belakang. Kemudian menggeser ke bagian depan. Oh, oke. Okay. Nah, itu adalah satu kali di dalam riwayat begini. Tsumma masaha bi ra'sihi fa adkhala usbu'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi. Memasukkan dua jari yang itu telunjuk ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Kemudian mengusap dengan ibu jarinya itu adalah yang nampak atau bagian luar daripada daun telinga kita. Itu adalah cara yang benar diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Itu adalah cara berwudu. Nah, kalau kemudian itu sudah selesai, maka berikutnya adalah kita membasuh kaki. Kaki itu adalah dibasuh sampai dengan dua mata kaki. Dan tentu jangan sampai ada yang menghalangi. Jadi dua mata kaki apabila sudah yakin, bahkan disela-selai jari-jarinya, begitu, itu adalah termasuk hal yang harus dilakukan. Lakukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri, kemudian tiga kali, tidak boleh lebih daripada tiga kali, begitu. Nah, apabila sudah selesai daripada wudu ini selesai kerjaan wudu. Mm-hmm. Nah, berikutnya adalah tinggal melakukan doa. Nah, doanya adalah apabila kita selesai daripada berwudu, jangan salah ya. Yaitu kata Rasulullah SAW ada dua doa. Rasul mengajarkannya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah hadis yang sahih berkenaan dengan masalah berwudu. Nah, tetapi hadisnya termasuk sahih apabila kita tambahkan di akhir dengan mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tetapi itu adalah dua hadis sebenarnya. Nah, apabila kita sambungkan, itu termasuk dibolehkan. Jadi kalau yang pertama hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara tambahan tadi Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin, itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Albani mensahihkannya. Oleh karena itu bisa kita kerjakan. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, itu adalah sekilas tentang masalah berwudu. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan benar. Bahkan ada satu yang mungkin termasuk baru, tetapi jangan dianggap baru, yaitu bahwa apabila kita selesai berwudu, itu menyipratkan air ke lokasi faraj. Lokasi daripada kemaluan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan daripada para sahabat, dan ini adalah melalui Al-Hakam Ibn Sofyan Al-Thaqafi, kata beliau bahwa Rasulullah SAW itu berwudu, tawaddu'a, thumma akhadha kaffan min ma'in fanadha bihi farjahu. Rasul berwudu, kemudian mengambil melalui telapak tangannya berupa air, kemudian mencipratkan pada lokasi bagian kemaluannya. Ini juga adalah termasuk membasmi daripada peluang was-was bagi mereka yang bisa jadi ada was-was dalam dirinya. Nah, ini urutan-urutan yang harus kita lakukan apabila kita berwudu sehingga wudu kita menjadi benar. Nah, poin-poin itu perhatikan, terutama bagi tadi saya katakan adalah masalah istinsyak dan istinsar, dan kemudian masalah mengusap kepala, itu yang sering salah dilakukan. Demikian. Mas Firman, silakan. Halo, assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Novar di Tambun. Pak Novar di Tambun, silakan Pak Novar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Ustaz, saya kan suka sering buang air kecil gitu kan. Kadang juga saya habis wudu itu saya sholat sunah wudu, cuma karena potensi untuk kencingnya itu buang air kecilnya itu sering, jadi kadang saya nggak sempat sholat sunah wudu, dan terus pada saat saya pakai sepatu, jadi saya membasuh ya itu aja, muka, tangan, terus rambut, sepatu nggak saya basuh gitu, nggak saya buka lagi untuk wudunya. Nah, itu sah apa nggak Ustaz ya? Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usmar ya, berikutnya satu lagi di line telepon 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ibu? Ibu Eni di Pademangan. Silakan Bu Eni. Ini Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Tadi yang tentang wudu itu Pak Ustaz, yang menghirup ke hidung itu saya nggak biasa, jadi kalau menghirup suka pusing. Jadi hanya dimasukkan biasa aja gitu, boleh nggak itu Pak Ustaz? Nah terus yang kedua ini tentang ini sholat hari Rabu itu katanya kemarin ada sholat Rabu Wakasan itu ada apa enggak Pak Ustaz? Kemarin guru ngaji itu memerintahkan untuk sholat di masjid, tapi saya tidak hadir karena takutnya nggak boleh gitu Pak Ustaz. Mohon dijelaskan itu ya. Aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya ditanggapi dulu. Ya, yang pertama bertanya tentang mengusap kepada kedua kaki setelah berwudu sebetulnya ya tadi. Mm-hmm. Walaupun ceritanya tentang sering buang air kecil. Benar, dan itu insya Allah ta'ala akan kita bahas dalam Rabu yang akan datang rencananya. Rabu yang akan datang kita akan bahas tentang masalah tayamum dan mengusap kedua kaki. Tetapi ada yang sudah bertanya dahulu, maka mungkin saya jawab seperlunya begitu. Bahwa jika kita berwudu, maka setelah berwudu itu kita kenakan kaos kaki. Kita menggunakan kaos kaki atau kita menggunakan sepatu begitu yang menutupi dua mata kaki. Nah, ketika kita akan berwudu, tidak perlu kita cuci kaki lagi. Cukup saja usap punggung daripada kaki kita. Nah, apabila kita lakukan itu, maka itu sudah menggantikan daripada kita mencuci kaki daripada berwudu apabila kita tidak menggunakan kaos kaki tadi. Nah, oleh karena itu adalah jawabannya. Dan tentu masaknya adalah kalau kita dalam keadaan mukim, maka sehari semalam. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, maka 3 hari, 3 malam. Demikian barangkali jawaban untuk pertanyaan pertama. Tapi mungkin bahasannya kita akan bahas di hari atau Rabu yang akan datang insya Allah ta'ala. Kemudian tentang masalah istinsyak ya. Jadi Bapak yang tadi bertanya masalah sering kencing, Bapak boleh melakukan mengusap kaki jika sudah berwudu, kemudian menggunakan kaos kaki, kemudian berwudu lagi, tidak usah dibuka kaos kakinya, tetapi cukup dengan mengusap punggung kaos kaki itu sendiri, ya. Jadi demikian mudah-mudahan jelas. Kemudian air kencing, sering kencingnya, kalau itu adalah penyakit, maka segera diobati, dan lakukan semampunya jika kita tidak bisa mengendalikannya, begitu. Mudah-mudahan segera pulih dan sembuh, ya. Berikutnya adalah tentang al-istinsyak tadi, ibu dari Pademangan. Sebenarnya karena kita belum biasa ya, belum biasa. Tapi kalau kita sudah biasa, maka sebenarnya tidak ada rintangan. Nah, mungkin untuk sampai dengan taraf pembiasaan itu adalah perlu tahap. Jadi ibu tidak langsung nyeruput si air itu begitu saja karena mungkin tidak terbiasa. Oleh karena itu, maka itu adalah dengan bertahap. Tetapi memang tadi si air itu harus merata sehingga tidak ada unsur udara yang menyebabkan tidak merata sehingga akan membahayakan bagi kita sendiri. Nah itu maksudnya adalah sehingga si kotoran yang ada dalam hidung itu adalah akan terdorong ke dalam lalu terdorong keluar. Sehingga seperti kotoran itu adalah akan seperti kalau 3 kali berarti kan 3, 4, 6 kali ya. Ke dalam 3 kali, keluar 3 kali. Itu akan menyebabkan hidung kita menjadi bersih. Iya. Hikmahnya begitu. Oleh karena itu, saya anjurkan supaya bertahap, ibu. Karena ini adalah sunnah. Jadi sebenarnya adalah wudu kita akan menjadi benar jika kita sesuai sunnah Rasul. Dan itu kata para ulama wajib hukumnya. Oleh karena itu, bertahap saja. Mungkin tidak perlu langsung. Tetapi dibiasakan, mudah-mudahan akan mudah terbiasa. Demikian, tentang Rebo Wakasan bisa dipastikan tidak ada itu sunnahnya dari Rasulullah SAW. Jadi tidak usah bingung dan cukup dengan sholat yang sudah diajarkan Rasul lakukan dengan optimal. Rebo Wakasan bukan merupakan ajaran Muhammad, tetapi dia adalah terkategorikan sholat yang bid'ah. Demikian. Baiklah kalau begitu. Kalau kita bicara seputar istinja dan juga istinsar, Ustaz, apakah kita boleh menganalisa jangan-jangan kenapa sampai doa kita belum terijabah, jangan-jangan karena wudunya belum sempurna nih, Ustaz? Setiap sunnah Rasul pasti mempunyai hikmah. Oke. Dan jangankan yang fardu, yang sunnah pun demikian. Oleh karena itu, kan kata Rasul, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kita mendapatkan cinta Allah, ikuti sunnah Rasul. Kenapa kita tidak dicintai oleh Allah? Karena kita belum mengikuti sunnah Rasul SAW. Begitu. Jadi dosa kita juga kenapa belum diampuni? Karena kita belum mengikuti sunnah Rasul. Karena kata Allah tadi, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yeah. Allah akan cinta pada kalian, Allah akan ampuni dosa kalian. Jika apa? Jika kalian ikuti aku, kata Rasul. Jadi mengikuti Rasul itu buahnya sangat besar, faedah dan keutamanya sangat tinggi, demikian. Iya. Baik, di SMS juga banyak pertanyaan seputar bagaimanakah cara niat berwudu? Apakah harus dilafazkan, Ustadz, dari Pak Wahyudi diantaranya di Cibitung? Kemudian bagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhadas besar atau terkena najis sementara dia belum sempat bersuci? Kemudian dari dua penanya ini seputar jilbab saat ya. Kemarin ketika saya di rumah sakit berwudu tanpa dibuka jilbabnya karena darurat. Terburu-buru itu bagaimana hukumnya? Ibu Lina bertanya apakah perlu wanita yang haid berwudu sebelum ingin berzikir? Apakah bedak pada wanita juga termasuk yang menghalangi wudu? Ya, silakan tanggapannya, Ustaz. Ya. Yang pertama tadi? Yang pertama mengenai niat berwudu. Ya, niat. Rekan dokter dimanapun Anda berada, niat ini tidak usah dipermasalahkan. Karena apa? Karena niat itu bagian hati. Jadi setiap ibadah apa saja, apabila kita ingin melakukan ibadah itu, niat itu bukan di mulut, niat itu adalah di dalam hati. Nah oleh karena itu kita menyengaja, kita gerakkan hati kita bahwa kita akan berbuat sesuatu karena Allah SWT, itu sudah termasuk bagian dari niat. Jadi tidak perlu dilafadzkan. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari misalnya. Seperti itu adalah tidak ada ajarannya. Atau sholat usolli fardhu subhi misalnya. Dan seterusnya itu tidak ada juga ajarannya. Jadi niat itu begitu mudahnya kita gerakkan hati kita untuk melakukan suatu perbuatan ibadah, itu sudah termasuk niat. Ya. Demikian. Berikutnya tentang masalah tadi... Berwudu tidak buka jilbab. Enggak, tadi ada yang mati tapi belum bersuci. Iya, ya. Betul. Yaitu orang junub misalnya, kemudian dia meninggal sebelum bersuci. Maka dia adalah dimandikan, mandinya mandi junubnya dan mandi bersucinya. Tapi kita tahu dari mana bahwa dia adalah mandi junub kan? Bahwa dia mati dalam keadaan junub, dari mana taunya kan? Nah, ini perlu fakta gitu. Nah, mungkin dari istrinya misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau sudah diketahui maka dia dimandi junubkan gitu. Yeah. Mandi junub dan mandi meninggal sekaligus begitu. Tentang yang mandi ya tadi. Kemudian tentang yang ketiga adalah bahwa orang berjilbab lalu tidak sempat buka kerudung begitu ya. Nah, sebenarnya tempat wudu itu harusnya dipisah antara wudu laki-laki dan wudu wanita. Atau kalau tidak maka ada gantian bahwa ini waktu wudunya bapak-bapak atau waktu wudunya ibu-ibu. Atau misalnya tolong sebentar nih ibu-ibu lagi wudu gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya kemudian buru-buru lah, kemudian dia tidak sadar, kemudian akhirnya adalah tidak membuka jilbabnya, tidak mengusap kerudungnya begitu, maka itu adalah termasuk tidak mengapa. Tetapi jangan dibiasakan, karena hukumnya adalah memang mengusap kepalanya. Mengusap kepala bagi wanita itu tidak mesti sepanjang rambutnya. Jadi hanya mengusap atas sampai seperti tengkuk tadi itu sudah cukup. Tidak perlu kalau rambutnya panjang harus diusap sampai panjang begitu. Tidak perlu gitu. Seperti itu. Demikian juga tentang mereka yang mungkin mengenakan jilbab tadi itu. Jadi harusnya adalah dibuka. Kalau seandainya tidak maka terhukumi juga masalah al-imamah, dan itu adalah dibolehkan insyaallah taala. Kemudian yang keempat ya, masalah bedak. Iya. Kalau bedak itu bukan berupa cat, maka tidak mengapa. Tapi kalau bedak itu berupa cat, maka selain daripada madarat bagi kulit, juga adalah akan menghalangi sampainya air ke kulit atau wajah. Oleh karena itu, hindari bedak yang seperti itu. Boleh cantik tetapi mengundang ridho Allah. Jangan cantik tapi mengundang murka Allah. Jadi apalagi wudu kita menjadi tidak sah. Demikian. Iya, satu lagi pertanyaan Ibu Lina belum terjawab, Ustaz, mengenai apakah perlu wanita yang sedang haid berwudu sebelum berzikir, Ustaz? Berwudu sebelum ingin berzikir ketika sedang haid. Dia dalam keadaan haid itu boleh berzikir. Boleh berzikir, boleh baca Al-Quran terjemahan, boleh baca buku-buku yang Islami begitu. Boleh buku-buku ataupun berzikir juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah hanya membaca mushaf saja. Membaca mushaf yang semuanya utuh berbahasa Arab gitu, itu adalah hendaknya dihindari. Tapi kalau yang lain boleh. Boleh baca begitu. Kita kembali menyapa Anda rekan Darta di line telepon 8816363 dan kita masih membahas seputar wudu. Halo, assalamualaikum Darta. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Damin di Tempet. Pak siapa, maaf, Pak? Damin. Pak Damis. Yang pertama, apakah membasuh atau mengusap anggota wudu itu disunahkan seluruhnya 3 kali? Yang kedua, dalam berkumur saya terkadang memasukkan jari telunjuk ke rongga mulut itu untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan gitu, Ustaz. Yeah. Apakah itu dibolehkan? Yang ketiga, kemarin Ustaz menerangkan kalau wudu sebelum mandi junub itu tidak sampai membasuh kedua kaki. Nah, pertanyaan saya, jika dalam mandi itu kita batal wudunya, misalkan buang air kecil, okay, atau yeah, buang angin gitu, yeah, apakah nanti setelah mandi diulang kembali wudunya atau cukup dilanjutkan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan borongan disampaikan oleh Pak Damis di Semper. Baik, di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ane mau tanya, kalau misalkan kita lagi wudu, baru mau wudu, tapi wudunya itu masih pakai handuk gitu, Ustaz. Itu hukumnya apa gitu? Cara itu kan masih setengah terbuka auratnya gitu. Terus yang kedua, Ane minta tolong dijelasin lagi soal ini wudu yang apa ya? Kita kan harus memperpanjang wudu kata Ustaz kan tadi. Yeah. Tapi ketika kita sedang lagi bepergian gitu Ustaz, terus wudu kita itu batal. Terus apakah kita perlu membuka semua perlengkapan yang ada di tubuh kita, misalnya kayak kaos kaki atau sepatu gitu. Gitu aja Ustaz. Ya, syukran Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ditanggapi. Iya. Yeah. Yang pertama adalah apakah tadi 3 kali itu yeah merupakan sunnah ya? Betul. Berwudu dengan gerakan-gerakan 3 kali itu adalah sunnah. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh antara lain adalah Al-Imam At-Tabrani, tetapi disahkan juga oleh Syekh Albani, kata beliau, kana yatawaddau wahidatan wahidatan wasnataini wasnataini wasalasan salasan kullu zalika yafal. Kata Rasul, diriwayatkan bahwa Rasul itu berwudu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, atau juga 3 kali 3 kali, gerakan 3 kali, dan tidak boleh lebih daripada 3 kali. Hanya maksimal paling banyak adalah 3 kali gerakan. Nah, oleh karena itu, maka berwudu dengan 3 kali itu adalah sunnah Rasul. Tapi kalau misalnya air dalam keadaan kurang, maka bisa jadi hanya 1 kali. Yeah. Hanya perhatikan, karena sudah wudunya 1 kali, maka semua harus merata ke permukaan anggota tubuh yang wajib untuk dikenai ataupun terkena air dalam anggota wudu tersebut. Mm-hmm. Jadi ini adalah yang pertama. Tiga kali adalah merupakan sunnah, tapi kalau seandainya tidak ada air atau kurang air, maka cukup satu kali asalkan merata sampai airnya ke seluruh tubuh wajib dibasuh dalam berwudu tadi. Tapi tiga kalinya adalah yakin itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah memasukkan tangan ke mulut waktu berkumur. Sesungguhnya apabila kita misalnya adalah berkumur itu adalah sesuai dengan aturan tadi, maka mudah-mudahan bisa keluar. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa belum optimal sehingga kita harus congkel-congkel melalui jari kita, ya, tidak mengapa. Itu adalah bagian dari upaya agar mempercepat ataupun menghilangkan apa yang mengganjal dalam mulut kita. Insya Allah tidak mengapa. Tentang masalah ketika mandi junub lalu berhadas, ya kan, misalnya buang air lagi atau kentut lagi, apakah perlu wudu kembali atau tidak perlu, cukup dengan membasuh kaki? Tentu adalah berarti antum sudah batal. Oleh karena itu maka ketika selesai mandi antum wudu lagi. Antum buang hadas misalnya air kecil, atau misalnya antum kentut misalnya, atau misalnya antum meraba kemaluan, itu adalah termasuk membatalkan. Oleh karena itu apabila sudah selesai mandinya maka wudunya diulangi. Demikian. Tentang yang keempat adalah sholat sunnah wudu itu kapan saja. Betul, kapan saja sholat sunnah, ketika kita sudah wudu maka kita kemudian lakukan sholat sunnah wudu itu. Karena sholat sunnah ini adalah berkaitan dengan wudu dan itu adalah namanya mutlak. Jadi kapan saja, di mana saja, karena ini adalah termasuk sebab. Karena sebab wudu kita sholat, karena sebab masuk masjid kita sholat, itu namanya termasuk sebab-sebab. Jadi boleh dilakukan kapan saja apabila kita selesai daripada berwudu. Demikian. Tentang pertanyaan tadi salah seorang akhwat bertanya apakah wudu tadi pakai handuk, ya. Betul. Itu adalah tidak mengapa. Ya. Jadi berwudu kemudian apakah dia menggunakan handuk misalnya, kan gitu, atau ketika di kamar mandi misalnya atau di mana saja kemudian menggunakan handuk dalam artian bisa menutup auratnya, atau selesai berwudu menggunakan handuk, tidak mengapa. Rasul pun disodori demikian oleh para istri beliau, lalu Rasul menerimanya dan memakainya. Jadi tidak mengapa apabila kita selesai mandi atau selesai berwudu menggunakan handuk dan bisa untuk mengeringkan air di dalam tubuh kita atau untuk juga menambah tertutupnya aurat kita. Berikutnya adalah apabila kita pergi dalam keadaan berwudu, apakah harus melucuti semua anggota tubuh kita termasuk kaos kaki dan sepatu? Justru tadi saya jawab bahwa sebaiknya ini sunnah Rasul ini adalah sekarang harus dihidupkan. Ya. Karena ini membantu dan ini bonus sebetulnya untuk kita, yaitu apabila kita pergi hendaknya sebelumnya itu wudu. Begitu. Lalu setelah wudu kita pakai kaos kaki atau sepatu. Lalu pergi. Nah, begitu batal, misalnya wudunya jam 7 ya. Iya. Kemudian batalnya jam 11 misalnya, atau jam 10 misalnya. Kemudian berwudu untuk zuhur kan, jam 12 misalnya atau jam 12. Nah, saatnya itu di waktu saat itu. Jadi berwudu, kemudian wudunya hanya cukup mengusap punggung daripada kaki kita. Tidak usah dibuka sepatunya, tidak usah dibuka kaos kakinya. Lalu dari saat itu dihitung kalau kita mukim berarti sehari semalam, kalau kita musafir 3 hari 3 malam dari berwudu itu. Nah, oleh karena itu seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya berkenaan dengan masalah apa namanya yang lain, maka itu adalah mesti dilihat dari sisi apa yang harus dibuka. Tapi kalau kaki saya katakan seperti tadi. Jadi anti tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu buka sepatu. Bahkan kalau memungkinkan misalnya dalam kondisi tertentu, sholat dengan menggunakan sepatu juga sah. Asalkan yakin bahwa tidak menginjak najis gitu. Maka seperti itu. Jadi boleh ya untuk tidak membuka sepatu dan kaos kaki, bahkan boleh sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu. Demikian. Okay. Baik. Sebelum kita sapa lagi di SMS, Ustaz, ada SMS begini isinya. Ustaz, kok SMS-nya gak pernah dibales ya, Ustaz ya? Tanggapannya gimana? Silakan, Ustaz. Oh ya, pertama adalah saya katakan maaf pada para jamaah yang SMS-nya ke nomor Mentari, itu memang belum saya jawab. Tetapi sudah dihimpun, sudah diketik untuk insya Allah dijawab dalam waktu dekat. Tapi kalau yang SMS-nya ke nomor baru, hampir semuanya sudah terjawab kecuali mungkin yang hari ini kali yang belum saya jawab. Dan itu bagus, atensinya bagus, ratusan pertanyaan sudah masuk, alhamdulillah. Ada yang jawab saya dengan satu kata saja, ada yang beberapa kata, ada yang berupa nasihat dan seterusnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada waktu untuk menjawabnya. Jadi saya tidak pilih-pilih, mudah-mudahan kalau misalnya belum terjawab, boleh kirim saya lagi, barangkali ada yang terhapus atau apa begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dijawab. Jadi punya dua nomor gitu saat ya. Yang pertama khusus buat telepon, yang kedua khusus untuk SMS saja. Untuk yang handphone itu telepon, atau telepon langsung 08159289299. Tapi kalau untuk yang SMS itu adalah di 08571075430. Nah itu yang insya Allah silakan digunakan. Iya, nanti akan kami ulang rekan dokter di akhir acara. Siap-siap saja teleponnya, pulpennya ya. Kemudian di SMS tadi sudah banyak bertanya mengenai, kalau tadi kan mengenai menggunakan handuk ya Sat ya. Kalau masih dalam keadaan telanjang Sat, apakah boleh kita berwudu ya setelah mandi misalnya. Kemudian dari rekan Ujang di Purwakarta, apakah ada bacaan-bacaan khusus di tiap-tiap gerakan wudu. Kemudian dari Pak Iman, bagaimana jika istinsah kita pada saat bulan puasa atau Ramadan, silakan Sat. Tentang yang pertama, bahwa berwudu dalam keadaan telanjang, sebenarnya tidak ada larangan ya, tetapi seharusnya sebaiknya kita adalah berwudu itu sudah dalam keadaan tertutup aurat. Jadi mandi kita sudah selesai, kita sudah berhanduk, kita sudah siap keluar, baru berwudu. Itu yang benar gitu ya. Jadi tidak dalam keadaan telanjang begitu. Oleh karena itu ini diterapkan ya, mudah-mudahan. Jadi pakai handuk dulu, sudah selesai baru kemudian berwudu. Itu yang tertib begitu. Karena bisa jadi kita menyentuh benda-benda yang kemudian membuat batal lagi wudu kita. Jadi kalau kita sudah tertutup semua, maka insya Allah Ta'ala akan terhalangi demikian. Atau di antara hikmahnya adalah bisa menyentuh sesuatu yang mungkin bisa jadi merangsang dirinya sendiri. Itu adalah juga membatalkan wudu karena menggerakkan syahwat dia. Jadi itu di antara hikmahnya. Tapi intinya adalah bahwa hindari dan gunakan terlebih dahulu tutup aurat kita, lalu kemudian setelah itu berwudu. Kemudian yang kedua adalah tadi bacaan setiap gerakan wudu. Yang pasti tidak ada. Apabila kita cuci tangan, bacaannya ini. Apabila kita basuh wajah, bacaannya ini. Apabila kita misalnya kepala, bacaannya ini. Sampai kaki, bacaannya ini. Semuanya adalah tidak ada dan bisa dipastikan bahwa hadis yang berkenaan dengan doa-doa setiap gerakan itu adalah palsu. Bukan dari Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu menghafalkan. Karena juga akan menyibukkan itu. Setiap gerakan ini doa, gerakan ini doa, gerakan ini doa. Padahal ajarannya sangat mudah gitu, tidak ada kaitan dengan itu. Walaupun Rasul tadi sudah beritahu pada kita bahwa setiap gerakan itu menghapus dosa. Nah, dengan tanpa doa tidak akan tetap bahwa wudu itu menghapus dosa. Nah, itu apalagi tentu kita hindarkan bid'ahnya, kita hindarkan ajaran barunya, maka insya Allah akan tambah diterima wudu kita. Demikian. Tadi yang ketiga terakhir. Yang terakhir tadi udah hilang SMS-nya. Sudah saya ganti lagi ke lembaran baru. Iya, boleh. Ustaz Afwan ya, rekan dokter, ini ada pertanyaan dari SMS lagi. Apakah rambut yang disemir ini syah ketika berwudu, Ustaz? Ya. Kalau dia berasal dari henna, dia alami, maka tidak masalah. Jadi kalau henna warna hitam boleh gitu, Ustaz. Kalau henna dia alami dari tumbuhan herbal. Tumbuhan herbal ya. Insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau dari cat, maka itu adalah tidak sah begitu. Karena dia menghalangi. Oleh karena itu hati-hati. Tadi saya katakan bahwa kita cantik tapi diridhoi Allah. Tapi tidak cantik kemudian dimurkai Allah, atau wudu kita tidak sah. Jadi hendaknya karena hidup kita adalah untuk ibadah, maka orientasi kita harus selalu dalam kategori ibadah. Demikian. Baik, kita sapa lagi satu lagi penelpon di malam hari ini. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ibu? Maya di Bekayo. Maaf dengan? Ibu Maya. Ibu Maya, silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz berwudu menggunakan gayung. Jadi pada saat kita berwudu menciduk air dari bak mandi dengan gayung. Terus bagaimana cara penggunaannya dari pertama kita membasuh kedua telapak tangan sampai ke mata kaki gitu Ustaz. Supaya menghindari pemborosan menggunakan air gitu Ustaz. Jadi kita dengan gayung. Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Bahkan kita kalau mau berwudu itu cukup dengan satu gayung. Jadi bukan gayungnya yang ditumpahkan. Kalau gayung tumpahkan cepat habis satu gayung, mungkin bisa kurang satu gayung kan. Tapi kalau kita mau, maka berwudu itu cukup sediakan air dalam satu gayung, lalu air dalam satu gayung itu bisa digunakan untuk berwudu secara utuh sempurna. Begitu. Ada satu hadis tadi kan tidak saya bacakan semua karena waktu kita, yaitu bahwa misalnya bahwa Rasulullah SAW pernah satu hari meminta bejana yang di dalamnya adalah dipakai untuk air berwudu. Lalu ada satu pernyataan bahwa fa'akfa'a 'ala yadayhi minat taur. Ini maksudnya si tangan beliau itu dimasukkan ke dalam bejana itu. Nah, dan itu berkali-kali setiap gerakan beliau mengatakan dikatakan masukkan ke dalam tuan. Summa adkhala yadahu fit taur. Summa adkhala yadahu fit taur. Artinya gerakan ini sudah dicuci, selesai masukkan lagi, ngambil air lagi ke cibuk tadi itu. Selesai gerakan itu masukkan cibuk lagi. Jadi misalnya kalau kita mau bangun mau mempraktekannya bisa digambarkan barangkali pertama adalah cibuk ya, air dalam cibuk. Air dalam cibuk itu adalah bisa dengan dua cara. Satu, diambil oleh tangan kita diciduk oleh tangan kita sebelah kanan, kemudian dibanjurkan ke sebelah kiri, kemudian dikocok-kocok begitu. Atau si air itu dari cibuk itu ditumpahkan ke dalam tangan sebelah kiri, kemudian baru dicuci. Jadi seperti itu bisa. Untuk berkumur-kumur, masukkan. Kemudian kumur-kumur. Setelah itu, masukkan lagi. Baru kemudian kita basuh wajah. Basuh hidung, kemudian wajah. Terus, semua itu bisa dengan berulang-ulang memasukkan tangan kita ke dalam bejana itu. Dalam satu gayung, Ibu, dalam bisa ya? Dalam satu gayung itu. Tidak mengapa, Ibu. Jadi itu adalah sah dan dibenarkan. Rasul juga melakukannya adalah seperti itu. Demikian. Baik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.